Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Pada sore hari ini kita masuk sampai bab sholatul duha. Jadi kita lihat sholat duha halaman 143 dari kitab ini. Saya akan membuat secara ringkas, sholat duha itu punya nama tiga. Jadi sholat duha itu, nama untuk sholat duha itu ada tiga. Yang pertama sholat duha, penamaannya sholat duha. Yang kedua, penamaan yang kedua adalah sholatul awabin, sebagaimana yang di dalam kurung itu, sholatul awabin. Kemudian sholat, nama lain dari sholat duha yang ketiga namanya sholatul isyraq, sholat syuruk, atau yang dikenal dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Tiga nama ini semuanya itu adalah termasuk sholat duha. Sholat isyraq karena isyraq itu dilakukan ketika habis waktu yang terlarang. Adapun sholat duha ya sama penamaan. Jadi sholat duha karena dilakukan pada waktu duha. Duha itu adalah habisnya waktu yang terlarang ketika matahari meninggi seukuran satu tombak atau kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Awabin itu artinya sholat orang yang kembali, orang yang taubat. Jadi ada yang mengatakan ini sholat duha, sholat taubat. Jadi ada juga yang mengatakan sholat duha, sholat taubat. Tapi sholat taubat itu tidak ada penamaan secara khusus. Tidak ada penamaan secara khusus sholat taubat, karena semua sholat itu adalah taubat. Jadi apa namanya, itu sholat duha. Itu penamaannya tadi ada tiga. Adapun dalil pensyariatan untuk sholat duha ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala nuqal, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas, kekasihku Rasulullah SAW itu berwasiat kepadaku tiga perkara. Yang pertama adalah bisyami salah satiyam, berpuasa sebanyak tiga hari. Berpuasa tiga hari fi kulli syahr dalam setiap bulannya, wa rakaatay ad-duha dan dua rakaat salat duha, wa an utira qabla an-nam dan salat witir sebelum tidur. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Dan juga terdahulu kepada kita bahwa salat witir yang kalau salat witir yang utama itu adalah di akhir, tetapi kalau kaitannya dengan orang orang yang melakukan, maka bisa jadi di akhir itu lebih utama, bisa jadi di awal. Dan Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah agar sholat witir itu dilakukan di awal. Artinya sebelum dia tidur. Ini juga dalil menunjukkan bahwa waktu yang afdal untuk Abu Hurairah itu adalah di awal malam. Itu adalah di Abu Hurairah. Adapun keutamaan untuk sholat duha. Keutamaan sholat duha ini itu sama dengan kalau kita bertasbih, bertahmid, bertakbir itu setiap hari. Nah, kalau misalnya kita bertasbih, bertakbir sebanyak ruas tulang manusia. Ruas manusia ini ada berapa? Ada berapa ruas tulang manusia? Ruas ini, ruas. Persendian atau peruas ya. Ada berapa Pak ruas manusia? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kullu sulama minan nasi sodakoh. Sulama disebutkan dalam hadis yang lain adalah salasumia wasitun. Adalah berapa? Salasumia wasitun 360. Jadi ruas tulang manusia itu adalah sebanyak 360. Nah, orang yang kita bisa lihat hadis dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala nuqal, kala Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodako. Setiap ruas tulang manusia dari di antara kalian itu dihitung sodako. Fakullu tasbihatin sodako. Setiap tasbih yang dia ucapkan dihitung sodako. Wa kullu tahmidatin sodako, dan setiap tahmid alhamdulillah itu dihitung sodako. Wa kullu tahlilatin sodako, setiap tahlil la ilaha illallah yang dia ucapkan itu dihitung sodako. Wa kullu takbiratin sodako, dan setiap takbir yang dia ucapkan dihitung sodako. Wa amrun bima'rufi sodako, amar ma'ruf memerintahkan kepada yang baik dihitung sodako. Wa nahyun 'anil mungkarin sodako, mencegah dari kemungkaran dihitung sodako. Wa tujisu min dzalika rak'atani yarka'uhuma fid duha. Jadi itu mencukupi semuanya dengan dia sholat dua rakaat pada waktu duha. Jika dia melakukan dua rakaat pada waktu duha itu sama. Kalau setiap hari itu dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Ini adalah menunjukkan keutamaan dari sholat duha. Adapun jumlah rakaat sholat duha, ini ada khilaf diantara para ulama, ada tiga kual. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, yang menyatakan sholat duha itu tidak ada batasan rakaatnya. Artinya apa? Tidak ada khilaf diantara para ulama kalau sholat duha itu minimal dua rakaat. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau minimalnya berapa? Dua. Adapun maksimalnya untuk sholat duha itu ada khilaf. Yang pertama mengatakan apa? Tidak ada batasan rakaatnya. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Ini juga banyak diikuti kebanyakan dari para ulama bahwa sholat duha itu tidak ada batasan rakaatnya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan paling maksimalnya sholat duha itu adalah 8 rakaat. Ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan maksimalnya sholat duha itu adalah 12 rakaat. Ini adalah tiga akwal. Adapun pendapat yang diikuti oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi adalah berapa? Aktsaruha samani rakaatin. Adalah beliau Syekh Abdul Latif Al-Badawi berpendapat bahwa sholat duha itu maksimal 8 rakaat. Tapi Syekh Utsaimin menyatakan tidak ada batasan jumlah rakaat. Syekh Utsaimin, kenapa? Karena 8 rakaat yang dikerjakan sholat duha ini itu bukan menunjukkan sholat duha. 8 rakaat ini bukan menunjukkan sholat duha. 12 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha itu juga bukan sholat duha. Karena itu hadis dari Aisyah. 12 itu ketika Rasulullah SAW lagi sakit dan Nabi SAW luput darinya sholat malam, maka apa? Dalam hadis itu dikatakan qadoha fin nahari, beliau mengqadonya pada siang hari sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat itu pada siang hari itu dianggap bahwa itu adalah sholat duha. Tapi itu para ulama oleh Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Itu kan sholat mengkodo, sholat malam yang luput darinya. Jadi itu bukan menunjukkan maksimalnya adalah 12 rakaat. Demikian juga hadis ini yang menyatakan 8 rakaat itu kata Syekh Utsaimin, 8 rakaat ini adalah memang sunnahnya bagi imam, bagi pemimpin ketika dia habis menguasai suatu wilayah. Artinya dia menang dalam peperangan, disunahkan bagi komandan pasukan perang itu sholat 8 rakaat. Kita lihat coba hadis dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Bahwasanya Nabi SAW ketika hari pembukaan kota Mekah, artinya ketika pertama kali kota Mekah dikuasai, maka apa? Iktasala fi baitiha. Nabi SAW mandi di rumahnya, fasolla samani rakaatin, dan beliau sholat 8 rakaat. Maka Syekh Utsaimin mengatakan 8 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi dalam hadis Ummu Hani ini itu bukan menunjukkan sholat duha, tetapi menunjukkan apa? Sunnahnya bagi imam ketika dia berhasil menguasai satu wilayah untuk dia sholat 8 rakaat sebagai tanda syukur, sebagai tanda rasa terima kasih kalau dia telah memenangkan di dalam peperangan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini tiga akwal yang berkaitan dengan sholat duha. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Taib, adapun waktu yang paling utama untuk sholat duha itu adalah di akhir. Semakin akhir kita mengerjakan maka itu adalah waktu yang paling afdol. Kenapa? Karena di akhir itu tingkat kesulitannya paling besar. Karena waktu duha itu kan awalnya kapan? Waktu sholat duha itu adalah ketika waktu duha. Waktu duha itu adalah apa? Habisnya waktu yang terlarang. Misalnya, kalau matahari terbit jam 6, matahari terbit jam 6, berarti jam 6 seperempat dari antara pukul 6 pagi sampai 6 seperempat itu kan tidak boleh sholat. Iya kan? Karena itu adalah waktu yang terlarang. Nah, jam 6:15 itulah waktu sholat duha, awal waktu sholat duha. Kalau sholat duhur pukul 12, sholat duhur pukul 12 berarti berakhirnya waktu sholat duha itu kapan? Adalah apa? 15 menit sebelum waktu duhur. Artinya kita katakan adalah apa? Sebelum matahari tegak lurus. Sebelum matahari tegak lurus, maka tidak boleh kita sholat. Maka di sini adalah apa? Itu berakhirnya. Maka kalau dari jam 6:15 dengan pukul 11:45 itu lebih afdol mana sholat duha? Pukul 6:15 dengan pukul 11:45. 11:45. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya lebih siang itu lebih besar, ya kan? Mungkin dia panas, mungkin dia merasa apa namanya tidak bisa khusyuk, mungkin dia apa? Karena tingkat kesulitannya lebih besar. Maka yang afdol untuk sholat duha itu adalah diakhirkan. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala nukal, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Nabi SAW pernah keluar ke penduduk Quba. Wahum yusalluna duha, mereka itu sholat duha. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, sholatul lawabin, ini nama lain dari sholat apa? Sholat duha. Sholatul lawabin idza ramidatil fisal. Nah, sholat duha itu dikerjakan ketika apa? Ramidatil fisal. Ketika fisal itu adalah anak unta. Anak unta itu ketika sudah lepas dari apa namanya? Dari netek sama induknya. Atau lepas dari apa namanya? Dari induknya. Kenapa? Karena siang hari. Karena unta itu kalau di siang hari dia akan melepaskan istilahnya netek itu sampai begitu sudah panas, maka anak unta ini akan lepas. Dia akan melepas artinya dia tidak netek lagi pada saat itu. Jadi ramidatil fisal, karena saking panasnya minat duha ya, itu dari waktu duha. Taip, ini adalah, dan kalau itu waktu, tapi kalau kaitannya dengan orang yang melakukan, maka kita katakan adalah apa? Itu bergantung. Boleh jadi apa? Sholat duha itu di awal waktu lebih utama bagi dia daripada di siang hari. Kenapa? Karena kalau di pagi hari dia masih bisa berangkat ke kantor misalnya, maka dia bisa masih mengerjakan di rumahnya. Nanti kalau dia kerjakan di kantor, nanti sudah mulai apa namanya kesibukan lebih besar. Maka lebih utama bagi dia adalah apa? Di pagi hari sebelum dia berangkat ke kantor. Ini kita katakan adalah ada orang yang di kantor mungkin lebih utama bagi dia sholat duha karena akhir. Kenapa? Karena mungkin pada jam-jam itu dia bisa istirahat, dia bisa apa namanya, dan dia bisa mengerjakan sholat duha, maka itu adalah lebih utama. Jadi kalau untuk orang yang melakukan itu adalah kita melihat mana waktu yang lebih utama baginya. Kemudian sholat yang berikutnya, jadi di samping sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat sunnatul wudu. Sholat sunnatul wudu atau sholat sunnah akibal wudu. Akibat tuhur. Jadi akibat tuhur, akibat itu artinya selesai. Jadi sholat selesai dia toharo. Sholat yang dikerjakan setelah berwudu. Atau dalam riwayat yang lain sunnatul wudu. Atau dalam riwayat yang lain syukrul wudu. Jadi syukrul wudu sebagai rasa terima kasih dia bisa bersyukur bahwa dia bisa mengerjakan al-wudu. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat ini termasuk sunnah adalah hadis Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi SAW qala li Bilal inda sholati subhi. Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika sholat subuh, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepada saya suatu amalan yang saya harapkan ketika engkau mengerjakannya itu di dalam Islam. Fa inni samitu dufan alaika baina yadayya fil jannah, karena saya telah mendengar kedua sandalmu itu di dalam surga. Artinya sudah terdengar kedua sandalmu itu di surga. Qala, kemudian Bilal menjawab, ma amiltu amalan, tidak ada amalan yang saya kerjakan arja indi yang bisa saya harapkan dia padaku, in anni lam atatahhar tuhuran fi saati min lailin aw naharin, kecuali tidaklah saya melakukan tohara pada waktu malam hari atau siang hari, illa sholaitu bidzalika tuhur, kecuali saya sholat akibat atau selesai dari tohara itu, maka tibali an usolli, padahal itu tidak diwajibkan bagiku untuk sholat. Artinya belum tidak ditetapkan bagi saya itu adalah untuk sholat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sunnah al-wudu, dan ini adalah takririyah. adalah sunat takrir karena Nabi SAW menetapkan adanya perbuatan Bilal yang dia sholat sehabis berwudu. Dan sholat sunatul wudu ini kapan saja boleh dikerjakan. Kapan saja boleh dikerjakan. Coba para ulama, bagaimana kalau tabrakan dengan waktu yang terlarang? Maka apa? Ya sudah ditunda. Kenapa? Karena sholat sehabis wudu itu masih bisa ditunda. Ditunda bisa 15 menit, 10 menit. Artinya ditunda sampai habis waktu yang terlarang. Jadi walaupun sebagian dari ulama menyatakan saya sholat itu bukan karena matahari terbit, tetapi saya sholat itu karena saya sehabis berwudu. Itu memang ada yang khilaf diantara para ulama. Nah, untuk keluar dari khilaf, maka untuk sholat sunnah syukrul wudu atau wudu, maka apa dikerjakan itu sudah habis waktu yang terlarang. Nah, Allahu ta'ala a'lam. Taip, kemudian yang berikutnya, sholat yang berikutnya adalah sholatul istikharah. Istikharah itu artinya pilihan, mana yang terbaik. Jadi memilih mana yang terbaik. Dan sholat istikharah ini itu hanya bisa dikerjakan baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, urusan dunia maupun urusan agama. Sholat istikharah itu kaitannya dengan agama maupun kaitannya dengan dunia. Apa saja sholat istikharah. Cuma syaratnya sholat istikharah itu tidak boleh. Tidak boleh di sholat istikharah itu dalam perkara-perkara yang pertama yang sudah pasti. Itu tidak boleh. Tidak boleh istikharah. Saya nanti saya mau istikharah. Boleh saya mau istikharah sekarang. Nanti maghrib saya sholat maghrib apa enggak. Bisa enggak sholat istikharah kan untuk dia sholat maghrib? Tidak boleh, iya kan? Kenapa? Karena sholat maghrib itu sudah pasti. Iya kan? Saya mau istikharah. Ujiannya kapan? Hah? Ujian ini kapan? Misalnya ya, nanti bulan Desember ya kan, misalnya. Nanti kalau saya mau istikharah, nanti bulan Desember saya ujian apa tidak? Padahal sudah ditetapkan ujian, itu enggak boleh. Walaupun itu urusan dunia. Ya kan? Itu tidak bisa. Kenapa? Karena istikharah itu bukan sesuatu yang pasti. Istikharah ini adalah kita katakan bukan perkara-perkara yang pasti. Bukan juga perkara yang halal dan haram. Ini saya mau istikharah ini halal, ini minuman ini halal apa tidak? Saya pengen istikharah. Minuman ini halal apa tidak? Boleh enggak kita istikharah dengan minuman ini halal atau tidak? Enggak boleh. Karena ini sudah pasti. Pasti apa? Halalnya, iya kan? Tidak bisa istikharah itu dalam perkara-perkara yang sudah pasti enggak boleh. Jadi istikharah itu hanya perkara-perkara yang kita itu masih ada masih ada pilihan. Masih ada pilihan itu boleh. Kalau ada pilihan itu boleh, ya kan? Tapi kalau pilihannya cuma satu, enggak boleh istikharah. Misalnya, pilihan itu hanya satu. Misalnya apa? Saya mau menikah dengan Aisyah. Saya mau istikharah. Jadi enggak saya menikah. Kalau memang dia tetapkan dulu, kalau hatinya sudah memang sudah condong kepadanya, maka tidak ada istikharah. Kalau dia sudah condong, maka tidak boleh istikharah. Kenapa? Karena istikharah itu adalah apa? Hanya untuk perkara yang kalau dia merasa bahwa itu sudah memang sudah condong kepadanya, maka tidak perlu istikharah. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah condong, maka tinggal dia tawakal kepada Allah, mudah-mudahan itu diberikan yang terbaik. Tapi kalau misalnya ini pilihan yang dia sama sekali belum mengenal, dia sama sekali belum tahu, dia sudah kepingin misalnya menikah, dia pengen menikah, kemudian ditawari bahwa kamu mau gak sama ini si fulana, namanya ini, kemudian dia sama sekali belum pernah kenal sama sekali, dan belum tahu sama sekali, dan kemudian istikharah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada saya. Nah, ketika dia istikharah, kemudian tak tahu ada yang memberitahukan kepada dia, masya Allah dia hafalannya begini, dia begini, ada maklumat yang lain, ada pengetahuan yang lain yang dia lebih condong kepadanya, maka ini namanya istikharah. Tapi kalau istikharah yang dia sudah condong, saya sudah mantap 100%, saya mau istikharah dulu, itu gak boleh. Kalau dia sudah 100% memilih, maka tidak boleh ada istikharah. Jangankan 100%, 60% aja sudah tidak boleh, karena itu sudah condong. Ya kan? Jadi sesuatu yang dia itu belum tahu sama sekali, maka itu adalah istikharah. Misalnya apa? Dia habis lulus kuliah. Saya ini baru lulus kuliah, ditawari dua perusahaan. Ya kan? Yang satu perusahaan di Kalimantan, yang satu perusahaan di Papua. Saya mau milih yang mana? Sama-sama, sama-sama apa namanya, memberikan keuntungan, ya kan, dalam urusan dunia. Dia istikharah dalam hal ini boleh. Kalau dua-dua pilihan itu adalah apa? Kenapa? Karena dia ragu-ragu. Saya mau itu tinggal di Kalimantan, apa mau tinggal di Papua? Nanti kalau saya tinggal di Kalimantan dan saya kena santet, wah nanti takut saya. Nanti kalau di Papua nanti saya di kanibal, jadi kanibal, bingung, iya kan? Waduh, ini istikharah. Itu baru istikharah boleh, ya kan? Kenapa? Karena dia belum punya maklumat, ya kan? Belum punya maklumat. Sama dengan orang kalau kamu tinggal di mana? Di Lampung. Wah, Lampung bahaya. Hutan belantara. Iya kan? Nanti banyak singa, banyak gajah, banyak ini. Kenapa? Karena dia enggak punya bayangan. Namanya Lampung itu taunya hutan. Iya kan? Taunya hutan, padahal di sana juga ada kota kan gitu, iya kan? Nah, ini adalah apa? Karena tidak punya maklumat sebelumnya. Maka ini kita katakan istikharah. Tapi kalau sesuatu yang sudah pasti, maka tidak boleh. Dalil yang menunjukkan adanya istikharah adalah apa? Yustahabu likulli man hamma bi amrin. Adalah disunahkan bagi siapa saja yang punya kepentingan, ayyastakhirallah, agar dia istikharah, meminta mana yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala nuqal, kana Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Rasulullah SAW mengajarkan istikharah itu pada semua perkara. Saya katakan itu baik perkara dunia maupun perkara agama maupun perkara akhirat. Kasurati minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan surah dari Al-Qur'an. Apa kata Nabi? Idza hamma hadukum bil amri, apabila salah seorang dari kalian ada satu punya kepentingan terhadap satu perkara, faliyar karakataini min ghairil faridho, maka adalah dia sholat dua rakaat dan itu bukan wajib. Thumma yakulu, kemudian dia berdoa. Berdoa baik itu berdoa sesudah sholat ataupun berdoa di dalam sholat. Kalau di dalam sholat itu adalah ketika sujud dan di akhir tahiyat. Apa doa yang dibaca ketika istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Boleh dia pegang contekan. Jadi dia sholat, dia berdoa, dia pegang kitab al-wajiznya. Saya pengen baca doa ini karena saya tidak hafal. Saya tidak hafal doa istikharah. Boleh dia nyontek. Enggak ada masalah. Ya kan? Dia nyontek. Kenapa? Karena doa yang paling bagus itu kan pakai bahasa Arab, iya kan? Walaupun pakai bahasa Indonesia itu adalah boleh. Ya, kita katakan adalah boleh, tapi dia pengen pakai bahasa Arab dengan nyontek, enggak ada masalah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku meminta kepadamu mana yang dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi kudratik. Wa asaluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa na'lamu wa la a'lam. Wa anta allamul guyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li. Artinya dia meminta, ya Allah, kalau memang itu lebih baik bagi saya, fi dini, baik dalam urusan dunia saya, agama saya, wa ma'asi, dan dalam urusan hidup saya, wa afiyati amri, wa akibati amri, dan perkara sesudah saya ini yang akan datang, au qala ajili amri wa ajilihi, artinya perkara yang akan datang, faqdurhu li, maka tetapkanlah kepadaku kalau itu mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li, kalau itu mendatangkan keburukan bagi saya, fi dini wa ma'asi wa akibati amri, baik itu dalam urusan agama saya, dalam hidup saya, dan juga yang akan datang, qala fi ajilin amri wa ajilihi fasrifhu anni, maka jauhkanlah kejelekan itu dari saya, wasrifni anhu, dan jauhkanlah kejelekan itu dari saya, dan jauhkanlah saya dari kejelekan itu. Waqdurli alkhaira, dan tetapkanlah bagiku kebaikan, haitsu kan. Taib ini adalah apa? Kemudian setelah itu dia menyebutkan hajatnya. Apa hajatnya? Ya kan? Sudah dia menyebutkan pakai bahasa Indonesia, ya Allah, saya punya dua pilihan. Ya kan? Yang satu di Kalimantan, yang satu di Papua. Saya tidak tahu dua-duanya ini mana yang mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya Allah, tetapkanlah. Kalau memang Kalimantan itu mendatangkan kebaikan bagi saya, maka tetapkan bagi saya. Ya kan? Kalau memang Papua itu mendatangkan kebaikan bagi saya, maka tetapkan bagi saya. Kemudian ya sudah, tinggal nunggu. Dan sholat istikharah itu hanya satu kali. Tidak setiap kok belum ada jawaban, saya istikharah lagi. Setiap belum ada jawaban, istikharah lagi. Sholat istikharah itu hanya satu kali. Ya kan? Satu kali ditunggu, lah kalau belum ada jawaban-jawaban, ya belum ada. Nanti tahu-tahu ada surat panggilan, oh, Anda diterima di Papua. Dapat surat lagi dari Kalimantan, Anda tidak diterima. Ya kan? Eh, sudah, berarti Papua itu lebih baik bagi dia. Itu adalah apa? Kita katakan ini salat istikharah. Kemudian salat yang berikutnya adalah apa? Salatul kusuf, salat gerhana. Salat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kalau gerhana bulan namanya salat khusuf. Kha. Kalau khusuf itu namanya apa? Gerhana bulan. Kalau kusuf itu gerhana matahari. Tapi begini, kaidah mengatakan apa? Idzastama iftaraka idzaftaraka istama. Kalau disebutkan khusuf sendirian, maka termasuk di dalamnya apa? Kusuf. Iya kan? Tapi kalau disebutkan kusuf saja, maka termasuk di dalamnya khusuf. Tapi kalau misalnya dalam satu kalimat salatul kusuf wal khusuf, artinya apa? Kalau kusuf berarti gerhana matahari, khusuf artinya gerhana bulan. Tapi kalau disebutkan gerhana bulan saja, maka termasuk di dalamnya gerhana matahari. Kalau disebutkan gerhana matahari saja, maka termasuk di dalamnya gerhana bulan. Ini kaidah idzastama iftaraka idzaftaraka istama'a. Sama dengan apa? Albir wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau disebutkan bir saja, disebutkan bir saja, maka termasuk di dalamnya apa? At-taqwa. Seperti misalnya firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ini disebutkan albir saja, maka di dalamnya termasuk di dalamnya apa? At-taqwa. Kalau disebutkan takwa saja, inna akramakum indallahi atqakum. Disebutkan takwa saja, atau misalnya hudan lil muttaqin, maka termasuk di dalamnya apa? Albir. Termasuk di dalamnya albir. Tapi kalau disebutkan albir dengan at-taqwa bersamaan dalam satu ayat, misalnya apa? Ayatnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Bir dengan takwa disebutkan apa? Bersamaan. Berarti maknanya apa? Sendiri-sendiri. Ma'an albir fi'lut tha'ah. Bir itu artinya perbuatan ketaatan, wattaqwa artinya apa? Menjauhi perbuatan maksiat. Itu makna albir wattaqwa. Dan masih banyak lagi, seperti misalnya juga apa? Nabi dan rasul. Kalau disebutkan nabi saja, maka termasuk di dalamnya apa? Rasul. Kalau disebutkan rasul, termasuk di dalamnya apa? Nabi. Tapi kalau disebutkan nabi dan rasul bersamaan, berarti beda. Artinya beda. Misalnya kalau dalam ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ini disebutkan apa? Nabi saja. Maka termasuk di dalamnya apa? Rasul. Kalau misalnya ayat itu hanya mengatakan rasul, tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din. Hanya disebutkan apa? Hanya disebutkan apa? Rasul, iya kan? Rasul. Maka masuk di dalamnya apa? Nabi. Tapi kalau disebutkan bersamaan, ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Antara nabi dengan rasul bersamaan? Hah? Misalnya dalam surah Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah menyebutkan apa? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul dengan nabi disebutkan apa? Bersamaan. Maka maknanya sendiri-sendiri. Rasul itu artinya apa? Yang diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini adalah apa? Ini demikian juga banyak yang lain. Makna yang lain seperti misalnya juga apa? Al-Islam dengan iman. Islam dengan iman. Kalau disebutkan dalam Islam saja, maka masuk di dalamnya apa? Iman. Kalau disebutkan iman saja, masuk di dalamnya apa? Islam. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara iman dengan Islam, mananya sendiri-sendiri. Contoh yang menunjukkan iman saja dalam ayat, contohnya apa? Atau dalam hadis yang menunjukkan iman saja, misalnya apa? Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu hanya disebutkan oleh orang-orang yang beriman, maka masuk di dalamnya siapa? Orang muslim, iya kan? Masuk di dalamnya ya ayyuhalladzina amanu khitab, kalaupun ditujukan kepada orang mukmin itu masuk kepada orang muslim. Atau misalnya Islam saja, inna dina indallahil Islam, hanya disebutkan apa? Islam. Masuk di dalamnya apa? Iman. Taip. Ada yang bisa menyebutkan ayat antara iman dengan Islam bersamaan? Dalam surah Al-Hujurat. Di ayat 14. Wa qalatil arabu amanna. Wa qalatil arabu amanna. Walakin qulu kullam tu'minu. Kemudian Allah katakan kullam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Allah katakan apa? Antara iman dengan Islam bertemu dalam satu ayat. Allah ketika ada seorang badui mengatakan kami beriman. Kemudian apa kata Allah? Kullam tu'minu. Katakan kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kamu katakan bahwa kamu itu baru Islam. Artinya apa? Iman dengan Islam disebutkan bersamaan. Berarti iman itu adalah apa? Amalan batin, Islam itu adalah amalan zahir. Orang badui tadi katakan bahwa kamu itu belum beriman. Kamu itu masih melakukan amalan zahir, tapi belum melakukan amalan batin. Ini dan masih banyak lagi yang lain, termasuk di dalamnya tauhid uluhiyah dengan tauhidul asma, tauhid uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Kalau disebutkan rububiyah sendiri, maka masuk di dalamnya tauhid uluhiyah. Kalau disebutkan uluhiyah, maka masuk di dalamnya rububiyah. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara uluhiyah dengan rububiyah, sendiri-sendiri, iya kan? Misalnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tauhid apa namanya kalau alhamdulillahirabbil alamin? Rububiyah. Maka masuk di dalamnya apa? Uluhiyah. Iya kan? Masuk di dalamnya uluhiyah. Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah rububiyah. Masuk di dalamnya uluhiyah. Maliki yaumiddin rububiyah. Masuk di dalamnya uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah apa? Uluhiyah. Masuk di dalamnya apa? Ar-rububiyah. Iya kan? Tapi kalau disebutkan antara type kemudian dalam satu itu adalah apa namanya? Uluhiyah dengan rububiyah disebutkan bersamaan, maka apa? Rububiyah artinya apa? Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Itu adalah dan masih banyak lagi yang lain. Taip, salat gerhana. Kita kembali salat gerhana, yaitu adalah apa? Antara kusuf dengan khusuf. Paham ya? Dan disunnahkan ketika sholat gerhana itu adalah mengucapkan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Artinya marilah kita sholat berjama'ah. Ini adalah disunnahkan untuk mengumandangkan as-sholatu jami'ah ketika sholat gerhana. Dan ingat, as-sholatu jami'ah ini hanya khusus untuk sholat gerhana. Tidak berlaku untuk semua sholat. Sholat idain, dua hari raya mengatakan as-sholatu jami'ah itu termasuk bid'ah. Jadi para ulama menyatakan bahwa tidak. Kenapa? Karena sholat dua hari raya dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa apa? Tidak ada panggilan, tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada panggilan apapun ketika sholat dua hari raya. Yang ada panggilan untuk, yang ada azan, yang ada panggilan untuk melakukan sholat, yang pertama itu hanya sholat wajib. Dan yang kedua adalah sholat apa? Kusuf. Selain daripada itu tidak ada. Sholat tarawih dipanggil as-sholatu jami'ah itu tidak ada. Ini termasuk bid'ah. Termasuk perkara bid'ah karena itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan adalah hadis Abdullah bin Amr Ibnu al-As qala lamma kusifatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudiya, kemudian dipanggil, diseru, Inna sholata jami'ah. Adapun sholat kusuf itu adalah sholat di sunnahnya dilakukan di mana? Di masjid. Sholat gerhana itu sunnahnya di masjid. Di masjid kefiahnya itu dua rakaat. Jadi sholat kusuf ini adalah dua rakaat, artinya tidak ada minimal dan tidak ada maksimal. Jadi sholat kusuf itu adalah dua rakaat. Cuma berapa? Dua rakaat, empat ruku, Jadi 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Paham maksudnya 4 ruku, 4. Jadi 2 rakaat, rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama berarti ada berapa ruku? Ada 2 kali ruku. 2 kali, ada berapa sujud? Ada 2 kali. Berarti kalau 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Dalam riwayat yang lain, 2 rakaat, 6 ruku, 4 sujud. Dalam riwayat yang lain, 2 rakaat, 8 ruku, 4 sujud. Kalau 8 ruku berarti berapa? Rakaat yang pertama, 4 kali ruku. Rakaat ya berarti sujudnya tetap 2. Rakaat yang kedua, 4 kali ruku juga. Berarti ya berapa? Ada 8. Dalam riwayat yang lain, 10 ruku. Semua hadisnya adalah sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab Nailul Autar. Lima Masyaukani. Lima Masyaukani meriwayatkan ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Ini selama hadisnya itu adalah sahih, maka tentunya kita amalkan. Dan Nabi SAW semuanya pernah melakukan. Cuma yang sering, kaifiyah yang sering itu adalah 4 ruku. Adalah 4 ruku. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, khasafati syamsu fi hayati Nabi SAW. Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW. Fakharaja ilal masjid. Kemudian beliau keluar ke masjid. Fasoffan nasu wara'ahu. Kemudian Nabi SAW membuat sof di belakangnya. Fakabbara. Kemudian beliau bertakbir. Faktara Rasulullah SAW kiraatan tawila. Dan Rasulullah SAW membaca bacaan yang panjang. Thumma kabbara. Kemudian beliau takbir. Faraka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau ruku yang lama. Summa qala sami'allahu liman hamida. Kemudian dia mengucapkan sami'allahu liman hamida. Faqama sambil berdiri. Walam yasjud dan tidak sujud. Wa qara'a qira'atan tawila. Dan beliau membaca lagi bacaan yang panjang. Hiya adana minal qira'ati lula. Cuma lebih pendek daripada bacaan pada ruku yang pertama. Summa kabbara kemudian takbir. Kalau beliau membaca surah itu maksudnya begini. Membaca surah, jadi ketika misalnya saya kaifiyahnya, kita takbir, Allahu Akbar, kemudian apa? Membaca doa iftitah ya sama, doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Itu sunnahnya dijaharkan. Baik itu di siang hari maupun di malam hari. Kalau siang hari maksudnya gerhana matahari, kalau malam hari berarti gerhana bulan. Itu sunnahnya dua-duanya sunnahnya dijaharkan. Jadi Allahu Akbar, doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah yang lebih panjang. Artinya surah yang panjang terserah surah apa. Ya kan? Misalnya saya ambil contoh, dia membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 misalnya. Dia membaca ayat 1 sampai 20 pada setelah surah Al-Fatihah rakaat yang pertama. Kemudian ruku. Allahu Akbar dia ruku. Kemudian sami Allahu liman hamida. Ketika sami Allahu liman hamida, dia bersedekap sambil tetap membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca lagi Al-Fatihah. Kemudian melanjutkan surah Al-Baqarah yang dia baca pada rakaat yang pertama itu kalau dia hafal. Kalau tidak, dia baca surat yang lain yang dia hafal. Cuma kalau rakaat yang pertama tadi apa? Ruku yang pertama 20 ayat dari surah Al-Baqarah. Cuma pada ruku yang kedua dia lebih pendek daripada yang pertama. Jadi misalnya berapa? 15. Misalnya. Berarti 15 ayat atau 10 ayat. Ya kan? Itu lebih pendek daripada yang ini. Kemudian baru sami'allahu liman hamida, baru kemudian sujud. Dan itu dilakukan rakaat yang kedua sebagaimana dilakukan pada rakaat yang pertama. Paham ya? Kaifiahnya ini. Jadi kalau misalnya 3 kali ruku ya sudah, tetap sama. Jadi kalau dia membaca 15 ayat, kemudian ruku yang kedua 10 ayat, kemudian ruku yang ketiga berapa? 5 ayat atau 7 atau yang jelas lebih pendek. Wallahu taala alam. Kemudian apa? Summa kabbara wa raka'a ruku'an tawilan wa huwa adana min ar-ruku'il awwal. Summa qala sami'allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, summa sajada. Kemudian sujud. Summa qala fi rakaatil akhira, kemudian dia mengucapkan pada rakaat yang terakhir, maksudnya yang kedua, misla dzalik, seperti itu. Fastakmala, maka sempurna menjadi berapa? 2 rakaat, arba rakaatin, 4 kali. Nah, 2 rakaat itu berarti 4 ruku fi arba'i sajadat, pada 4 sujud. 4 ruku 4 sujud. Wanjalatis syamsu qabla ayyin sari, dan matahari itu sudah terang ketika beliau Nabi SAW sebelum selesai sholat. Artinya belum selesai sholatnya, matahari sudah, maksudnya gerhana matahari itu sudah hilang, sudah habis. Taip, ini sholat gerhana. Dan disunahkan setelah sholat gerhana itu adalah khutbah. Setelah sholat gerhana itu adalah khutbah. Khutbah tentunya apa? Menasihati. Disunahkan bagi imam itu adalah supaya selesai salam adalah berkhutbah, mengarahkan pandangannya ke arah jamaah. Nah, supaya apa namanya, mengatakan bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan ini bukan, tidak ada sama sekali kaitannya dengan kematian seseorang, dan tidak ada sama sekali kaitannya dengan hidupnya seseorang. Kenapa Nabi SAW berkhutbah seperti ini? Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu mencela Nabi SAW. Oh, gara-gara gerhana matahari, putranya Nabi SAW yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia. Maka selesai sholat gerhana, Rasulullah berkhutbah bahwa sholat gerhana ini itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa? Hidupnya seseorang, tidak ada juga kaitannya dengan kematian seseorang. Dan itu adalah hanya dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintahkan bagi seorang imam itu supaya memperbanyak istighfar. Kita pada saat itu memperbanyak istighfar. Kenapa? Kenapa kita diperintahkan memperbanyak istighfar? Kenapa? Karena gerhana matahari atau gerhana bulan itu kalau Allah kembalikan, berarti pintu taubat masih terbuka. Tapi kalau Allah sudah tidak mengembalikan cahaya matahari, misalnya gerhana matahari total, habis itu cahayanya tidak dikembalikan oleh Allah, maka apa? Maka para ulama menyatakan itu sudah kiamatul kubra. Itu sudah merupakan kiamat yang besar. Kalau matahari terbit dan cahaya matahari tidak dikembalikan, maka itu sudah merupakan apa? Kiamat al-kubra. Maka pintu taubat sudah tertutup. Nah, pintu taubat sudah tertutup. Maka di sini Nabi SAW mengatakan apa? Itu hanya tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian apa? Menakut-nakuti hambanya. Sebenarnya bukan kalimat menakut-nakuti hambanya, itu supaya apa? Supaya kalian supaya kalian memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan matahari itu tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya. Taip, ini salat gerhana. Kemudian salat yang berikutnya adalah salat istisqa, salat minta hujan. Sholat minta hujan, ini kita katakan sholat. Jadi istisqa itu maknanya ada dua. Istisqa artinya minta hujan. Ada yang dilakukan dengan sholat, ada yang tidak dengan sholat. Istisqa itu bisa dua. Bisa dengan sholat, bisa dengan selain sholat. Artinya sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW itu sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang badui, dari pintu Umar, dia langsung maju, namanya badui, ya kan? Padahal kan dalam hadis dari Nabi SAW itu kan tidak boleh melewati pundak-pundak orang yang sholat Jumat, ya kan? Tidak boleh. Tapi badui itu nekat, dia melompati pundak-pundak sahabat sampai berdiri di depan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, udahullah yugi sana, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan kepada kami. Kenapa? Karena sebelumnya dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul, wahai Rasulullah, telah hancur harta benda kami dan jalan-jalan sudah mulai terputus. Kemudian Nabi SAW ketika sedang khutbah Jumat dan beliau tidak sholat, langsung mengangkat kedua tangannya dengan apa? Telapak tangan ini menghadap ke bawah, punggung ini menghadap ke atas. Jadi ini yang menghadap ke atas. Biasanya kalau orang berdoa itu telapak tangan yang menghadap ke atas, iya kan? Kalau untuk sholat istisqa dibalik. Telapak tangan itu menghadap ke bawah, punggung tangan itu menghadap ke atas. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sampai 3 kali. Nah, yang ketiga, Ketika turun yang ketiga, ketika Rasul mengatakan yang ketiga, Allahumma agisna, ya Allah turunkanlah kepada kami. Yang ketiga, ucapan Nabi yang ketiga, Anas bin Malik menoleh ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, di belakang di bukit, itu seperti ada gumpalan awan. Seperti gunung. Gumpalan awan tapi seperti gunung. Berjalan sampai kemudian menurunkan air hujan. Berjalan menurunkan air hujan sampai kemudian apa? Hadis itu menyebutkan bahwa jenggot Nabi SAW itu basah kuyup. Jenggot Nabi SAW itu lihya, itu bercucuran dengan air hujan. Kemudian pada Jumat berikutnya ada yang mengatakan orang yang sama. Badui tadi ada yang mengatakan badui yang sama, ada yang mengatakan tidak. Taip, minggu depannya, Jumat depannya, badui tadi datang lagi. Yang mengatakan, ya Rasulullah halakatil amwal wa qatatis subul. Ya Rasulullah, harta benda kami hancur. Jalan-jalan terputus. Kenapa? Kebanjiran. Iya kan? Kebanjiran. Karena Saudi itu kalau sudah satu kali, jangankan satu minggu hujan. Satu hari aja hujan itu mesti banjir. Kemudian apa? Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah harta benda kami hancur. Kemudian jalan-jalan sudah mulai terputus. Berdoalah kepada Allah agar dipindahkan hujan itu. Kemudian Rasulullah mengangkat lagi kedua tangannya. Dengan telapak tangan menghadap ke bawah, punggung tangan ke atas. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma hawil alal akam wa butunil audia. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan itu di lautan, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Kemudian di lembah-lembah, di sumber-sumber air. Kemudian Anas bin Malik ketika menoleh ke belakang, menoleh lagi ke belakang, tidak ada sama sekali seperti bekas hujan. Dia menoleh ke belakang, tidak ada lagi seperti bekas hujan. Maka ini kita katakan sholat istisqa, bisa mananya doa, bisa mananya sholat. Adapun kaifiyah, tata cara sholat istisqa, tata cara sholat istisqa sama persis dengan sholat idain. Sholat istisqa sama persis dengan sholat dua hari raya. Sama persis. Bacaan, kaifiyah, dalam semua sama. Yaitu adalah apa? Bagaimana kaifiyahnya sholat istisqa? Dua rakaat. Rakaat yang pertama, berapa takbir? 7. Rakaat yang kedua, 5. 5 dan 7 itu sebenarnya bukan apa? Bukan 5 dan 7. Saya tanya, 5 dan 7, rakaat yang pertama 7 itu sudah termasuk takbiratul ihram atau belum? Hah? Belum atau sudah? Belum ya. Kalau belum berarti berapa? 8. Iya. Tapi 5 kalau belum dengan takbiratul intiqal berarti 6. Iya. Atau sudah? Sudah 5. Maka apa? Pendapat yang ini memang sebenarnya hadisnya semuanya adalah sahih. Hadisnya adalah sahih. Jadi sholat idain itu jumlahnya takbir itu 14. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12. Kalau 14 berarti rakaat yang pertama berapa? 7 takbir selain takbiratul ihram. Dan rakaat yang kedua 5 takbir selain dari takbiratul intiqal. Berarti jumlahnya semua berapa? 14. Pendapat yang kedua mengatakan 13. Adalah apa? Takbiratul ihram pada rakaat yang pertama 7 takbir. Sudah termasuk takbiratul ihram. Kemudian rakaat yang kedua 5 takbir belum termasuk takbiratul intiqal. Jumlahnya berapa? 13. Pendapat yang lain mengatakan 12. Adalah 7 5 sudah termasuk takbiratul ihram, sudah termasuk takbiratul intiqal. Maka apa? 3 pendapat ini adalah sama-sama benarnya. Dan sama-sama boleh. Mana yang kalau imamnya tergantung kepada imamnya. Kalau imamnya 8 ya kita ikut 8. Kalau rakaat yang kedua imamnya cuma 5 ya kita ikut 5. Nah, ini adalah apa? Untuk sholat istisqa. Dan sholat istisqa itu tidak mesti kering di negeri kita. Tidak mesti kita apa sholat istisqa itu ketika di Jogja itu kering kerontang, tidak mesti. Tidak mesti. Boleh jadi misalnya di Jogja air itu berlimpah. Tapi di negeri yang lain, misalnya di Riau, di Sumatera Selatan, ya kan? Misalnya butuh air karena kabut asap. Maka apa? Kita sholat istisqa di sini Bukan hanya kita minta istisqa yang ada di Jogja, tapi kita minta istisqa agar hujan itu turun misalnya di negeri, di misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, ya kan? Itu adalah apa? Bule. Jadi salat istisqa itu tidak mesti di mana kita tinggal itu kering kerontang. Tidak mesti. Boleh kita berdoa, kita salat istisqa untuk saudara-saudara kita yang ada di luar. Seperti misalnya apa? Saudi mengadakan sholat istisqa untuk di Indonesia. Boleh apa tidak? Ya boleh, gak ada masalah. Karena dia mendoakan agar turun hujan di negeri kita. Ini apa namanya, jadi sholat istisqa. Dan tidak mesti sholat istisqa itu kita di negeri kita sendiri kering kerontang, tidak mesti. Paham maksudnya ya? Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan sujud. Kita lanjutkan sujud. Sujud yang dikenal di dalam Islam itu ada empat. Sujud yang dikenal di dalam Islam, artinya sujud itu ada dua macam ya. Ada sujud yang disyariatkan dan ada sujud yang tidak disyariatkan. Ada sujud yang syar'i, ada sujud yang tidak syar'i. Sujud yang syar'i ada berapa? Sujud yang syar'i ada empat. Yang pertama adalah apa? Sujud di dalam sholat. Sujud di dalam sholat. Ini sujud yang pertama. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga namanya sujud sahwi. Yang keempat namanya sujud syukur. Jadi ada berapa macam sujud yang disyariatkan? Ada empat. Ini sujud yang syar'i. Adapun sujud yang tidak syar'i, sujud yang tidak syar'i itu cuma satu. Dan ini adalah syirik. Ini adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah apa? Haram dan syirik. Sujud kepada orang tua boleh apa tidak? Hah? Sujud kepada orang tua? Seorang istri sujud sama suaminya? Ya? Kan ada hadis mengatakan, seandainya aku diperintahkan sujud kepada selain Allah, aku akan sujud kepada suami. Hah? Boleh gak sujud sama suami? Tidak boleh. Sujud sama ibu? Tidak boleh. Maka sujud kepada selain Allah gak boleh. Kenapa? Karena sujud kepada Allah itu adalah mutlak. Nah, sujud kepada Allah itu adalah mutlak. Adapun sujud kepada selain Allah, maka itu adalah haram dan itu syirik. Maka sujud yang disyariatkan itu cuma ada empat. Yang pertama sujud di dalam sholat dan ini sudah terdahulu. Yang kedua yang akan kita bicarakan adalah sujud at-tilawah. Artinya tiga sujud yang lain. Yang pertama adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah apa? Tidak ada khilaf di antara para ulama kalau ini bukan sholat. Sujud tilawah, ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ada yang termasuk sholat, ada yang tidak termasuk sholat. Artinya apa? Bisa dikerjakan di dalam sholat, bisa juga dikerjakan di luar sholat. Itu sujud at-tilawah. Ada berapa jumlahnya di dalam Al-Quran sujud tilawah? Ada berapa? Surah yang ada sujud tilawah, ada ayat as-sajadahnya ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada? Berapa? Ada berapa? Ada berapa ayat as-sajadah? 14. Karena lihat di buku, ya kan? Di buku menyebutkan ada berapa? 14. Fil Qur'ani arba'ata asyara sajda. Di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 14 ayat-ayat as-sajda. Yang pertama di mana? Yang pertama di akhir. Yang pertama itu di akhir surah Al-A'raf. Di akhir dari surah Al-A'raf. Kemudian yang kedua di dalam surah Ar-Ra'du. Al-A'raf itu surat nomor berapa? Al-A'raf 7. Ar-Ra'du 13. Kemudian summa fin nakhl, kemudian terdapat dalam surah An-Nakhl. Suratnya nomor berapa? 16. Summa fi subhana. Kemudian terdapat dalam surah Subhana, surat apa namanya ini? Al-Isra. Surat nomor berapa? Hah? 17. Sesudah surah An-Nahl. Kemudian summa fi kahaya ainun sad. Ini surat apa? Maryam. Surat nomor berapa? 19. Tsumma fil haji, kemudian dalam surah Al-Hajj, surah nomor berapa? Nomor berapa? Hah? 22. Walaysa qurbi akhiriha sajda. Kenapa? Karena ada sebagian yang ulama menyatakan dalam surah Al-Hajj itu ada dua ayat as-sajda, di awal dan di akhir. Tapi beliau mengatakan dalam ini dia menukil perkataannya Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla bahwa itu hanya dihitung satu. Sebenarnya ada 15. Kalau mau dihitung dalam surah Al-Hajj itu ada dua, berarti jumlahnya ada 15. Tapi karena dia ayat yang kedua itu tidak dihitung, maka apa? Maka Al-Hajj itu cuma dihitung satu. Tsumma akhirnya sajdah. Tsumma fi Al-Furqan, kemudian dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan nomor berapa? 25. Tsumma fi An-Naml, kemudian surah An-Naml. Suratnya nomor berapa? 27. Tsumma fi Alif Lam Tanzil. Ini surat apa ini? As-Sajdah. Surat nomor 31. Tsumma fi 32. Surah Rum setelahnya. Taib. Kemudian dalam surah Sad. Kemudian tsumma fi Hamin Fussilat, dalam surah Al-Fussilat. Tsumma fi An-Nujum, surah nomor 53. An-Najm. Wa an-najmi idza hawa. Wa fi akhir, ya, artinya di akhir surah An-Najm. Tsumma fi idza samaun saqqat, surah Al-Insyiqaq. Kemudian ketika dalam ayat la yasjudun, tsumma fi ikra bismi rabbikal ala, artinya dalam surah Al-Alaq. Taip, ini adapun artinya apa? Kalau dikerjakan di dalam sholat, maka kita katakan adalah apa? Boleh kita takbir, artinya takbir, kemudian sujud. Boleh takbir, kemudian sujud. Boleh juga tidak takbir, kemudian sujud. Artinya amrun wasi, perkara yang longgar. Dan itu bisa dikerjakan pada rakaat yang pertama, bisa dikerjakan pada rakaat yang kedua. Tidak mesti. Tapi kalau sholat duhur kok dia sujud tidak terdengar, maka tidak ada syariatnya. Antum kalau sholat duhur membaca ayat sajadah, misalnya apa? Anda membaca ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Antum baca. Kemudian antum sujud pada sholat duhur. Jamaah yang lain sholat duhur tidak terdengar bahwa antum membaca ayat sajadah, maka tidak ada syariatnya bagi makmum untuk sujud. Jadi makmum itu tidak ada syariatnya sujud, tidak mengikuti imam. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan. Karena yang diperintahkan sujud itu adalah apa? Karena Nabi SAW mengatakan idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud maka sujudlah kalian semuanya. Itu kalau Anda mendengar ayat as-sajada. Kalau tidak maka tidak ada syariatnya. Orang tidak membaca ayat sajada antum sujud, tidak. Jadi yang mendengar itu adalah sujud. Kenapa? Karena yang membaca itu sujud. Taib, adapun hukum sujud ini itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, walaysa sujudu fardhon, dan bukan termasuk wajib. Akan tetapi hanya keutamaan. Adapun bacaan, apa keutamaan dari sujud ini? Sujud tilawah? Adalah apa? Idza qara Ibnu Adam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara Ibnu Adam as-sajdah, ketika anak Adam itu membaca ayat as-sajdah, fa sajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan yabki. Maka setan itu akan menyendiri sambil menangis, terseduh-seduh. Jamil yang mengatakan, ya waila, celaka saya. Umira bis sujud, dia diperintahkan sujud, fa sajada. Maka dia sujud, falahu al jannah. Maka baginya adalah surga. Wa umirtu bis sujud, sementara saya diperintahkan sujud, fa asaitu. Kemudian saya tidak mau, fa fali annar. Maka bagiku api neraka. Ini salah satu keutamaan dari orang yang sujud ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah. Bacaan doa sujud, apa bacaan doa? Sujud, bacaan doa sujud, baik itu sujud di dalam sholat, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, itu bacaannya sama semuanya. Bacaannya sama. Adapun untuk sujud sahwi, dengan ada tambahan khusus mengatakan subhana man la yanamu wa la yashu, itu adalah hadisnya dhaif. Dhaif jiddan. Artinya tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Apa bacaan doa sujud tilawah, sujud syukur atau sujud sahwi? Apa bacaannya? Adalah apa? Yang pertama, di sini ada tiga. Yang pertama, artinya selain subhana rabbiyal a'la ya. Selain subhana rabbiyal a'la. Selain dari apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Selain daripada dua ini adalah apa? Ada doa yang lain. Sujud yang lain yaitu adalah apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi sakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, apa doanya? Ada kepada Abdullah bin Abbas yaitu Allahumma htut anni biha wizra. Allahumma htut anni biha wizra. Ya Allah, hapuskanlah dariku dosa-dosaku. Waktub li biha ajra, dan catatlah bagiku pahala. Waj'alha li indaka dhahara, dan jadikanlah bagiku di sisimu sebagai tabungan. Ini adalah apa? Bacaan sujud baik itu pada sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur, selain dari bacaan doa sujud yang sebelumnya kita pelajari. Adapun yang kedua itu adalah sujud syukur. Sujud syukur. Ini saya sampai sujud syukur. Ada sujud sahwi insya Allah nanti pekan depan. Sujud syukur. Sujud syukur adalah yustahabu liman warat alaihi ni'ma. Disunahkan bagi siapa saja yang mendapati nikmat. Nikmat yang dimasukkan di sini itu adalah nikmat yang tidak berulang. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada dua macam. Ada nikmat yang apa? Berulang. Ada nikmat yang tidak berulang. Nikmat yang berulang itu contohnya apa? Apa contoh nikmat yang berulang? Hah? Apa? Sehat. Alhamdulillah ya kan. Kita masih sehat hari ini. Sehat ini berulang ya kan. Dari pagi sampai sekarang belum sakit. Dari kemarin juga belum sakit. Alhamdulillah sehat. Itu namanya nikmat berulang. Apalagi melihat, mendengar, bisa duduk ya kan. Bisa berjalan, bisa memakai pakaian. Bisa apa lagi? Berjalan semua, bisa naik kendaraan, itu termasuk nikmat yang apa? Berulang, bisa menghirup udara segar, ya kan? Alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar, beda dengan saudara kita yang ada di Riau, di Kalimantan, yang dia hisap hanya asap, ya kan? Artinya apa namanya? Ini nikmat yang berulang, ya kan? Adapun nikmat yang tidak berulang, ini kalau nikmat yang berulang tidak ada syariatnya sujud. Kalau nikmat yang berulang artinya kita bisa melihat, saya pengen sujud karena saya bisa melihat. Iya kan? Artinya dia sujud terus, iya kan? Kenapa? Karena nikmat bisa melihat. Maka ini adalah nikmat tidak ada syariatnya sujud. Demikian juga masih bisa makan alhamdulillah 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari semalam. Ini nikmat yang berulang. Artinya dia masih bisa makan, iya kan? Nasi masih bisa masuk, iya kan? Alhamdulillah apa saja bisa masuk. Itu adalah nikmat yang berulang. Maka tidak ada syariatnya sujud. Maka sujud yang disyariatkan sujud syukur adalah ketika nikmat itu tidak berulang. Ya kan? Nikmat tidak berulang. Au dufi'at anhu nikma, atau dihilangkan darinya bencana. Bencana itu bisa enggak kalau dua kalinya dia bisa selamat? Ditabrak sepur selamat. Alhamdulillah itu sujud syukur. Iya kan? Ditabrak sepur pertama kali selamat, sujud syukur. Karena ditabrak kedua kalinya belum tentu selamat. Iya kan? Maka apa namanya? Sujud syukur. Jatuh dari pesawat dia selamat, alhamdulillah. Itu namanya nikmat. Nikmat yang berulang apa tidak? Tidak akan berulang, karena berulang kedua kalinya untuk dia bisa selamat lagi belum tentu. Maka itu termasuk nikmat yang tidak berulang, maka disyariatkan baginya sujud syukur. Kapal yang dia tumpangi tenggelam, ya kan? Dia bisa selamat, walaupun dia tidak bisa berenang, dia bisa selamat. Alhamdulillah dia selamat di darat. Tapi ketika naik kapal yang kedua, bisa enggak dia selamat ketika dia tidak bisa berenang? Belum tentu. Maka ini nikmat yang tidak berulang, maka di saat itu dia apa? Sujud, sujud syukur. Ini adalah apa? Nikmat yang kita katakan tidak berulang. Dan sujud syukur ini tidak ada khilaf di antara para ulama kalau ini bukan sholat. Ini sujud syukur bukan sama sekali apa? Bukan termasuk sholat. Jadi kalau bukan termasuk sholat, berarti apa? Ada enggak syariatnya kita toharoh ketika sujud syukur? Tidak ada. Boleh apa? Ada enggak syaratnya kita harus menghadap kiblat? Tidak. Ada enggak syaratnya kita menutup aurat? Tidak. Ada enggak syaratnya kita apa namanya? Niat sujud syukur? Tidak perlu. Kenapa? Karena sujud syukur itu bukan sholat, maka tidak ada sama sekali masuk di dalamnya syarat-syarat sholat. Kalau bukan sholat, maka tidak ada syarat-syarat sholat masuk di dalamnya. Paham ya? Beda dengan sujud at-tilawah. Kalau sujud tilawah tetap disyariatkan apa? Kalau di dalam sholat tetap masuk di dalam syarat-syarat sholat. Kalau bukan sholat, kalau di luar sholat, maka boleh tidak menghadap arah kiblat, boleh tidak menutup aurat dan yang lainnya. Kita cukupkan dulu. Allahu taala alam. Aku lu qul ya astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.